Bagaimana hukum pasangan suami istri yang berhubungan suami istri dalam keadaan mereka tidak sadar kalau sang istri sedang mengalami haid? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya sudah terjadi. Mudah-mudahan maafu karena dia tidak tahu. Barakallahu fikum.